السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدين الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah yaitu pembelajaran bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang kaedah, yaitu kaedah yang terkait dengan kaedah yang kedua yang ada pada pelajaran yang ke-13, yaitu La An-Nahiyah. La yang menunjukkan makna larangan. Menunjukkan makna larangan, La ini tajzim, fi'il mudhari, dia tugasnya adalah menjazamkan fi'il mudhari. Menjazamkan fi'il mudhari. Nah, adapun tanda jazam fi'il mudhari tergantung bentuk fi'ilnya. Ada kalanya tanda jazamnya sukun seperti la tadkhul, la tanam, la takhruj, la tajlis, dan sebagainya. Nah, ini tanda jazamnya sukun manakala fi'il itu adalah fi'il sahihul akhir, yaitu fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf sahih. Dan di samping itu fi'il ini belum dimasuki oleh huruf tambahan atau imbuhan di akhir kalau bahasa kita. Dan kata lain adalah fi'il ini belum bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jama'ah atau ya'il mukhatabah. Nah, kalau dia bersambung dengan alif tasniyah seperti tadkhulani, tadkhuluna, wawul jama'ah sebelum nun, tadkhulina, yaitu ya' sebelum nun, maka tanda jazamnya bukan sukun. Akan tetapi tanda jazamnya adalah hadfun nun, membuang huruf nunnya, yaitu dibuang huruf nun, karena fi'il ini termasuk minal af'al khamsa, fi'il yang lima. Nah, jika fi'ilnya fi'il mu'tal akhir, yaitu huruf akhirnya terdapat huruf illat, alif, waw, dan ya, maka tanda jazamnya adalah hadfu harf illah. Hadfu harf illah, yaitu membuang huruf illat. Seperti tad'u, la tad'u. Tajri, la tajri. Jadi hujahnya dibuang. Wawnya dibuang, ya dibuang. Tarda, tarda. Pakai alif, alif maksura. Masuk la, nahya, la tarda. Tulisin adalah huruf akhir, adalah huruf dot. Tidak ada huruf setelah itu lagi, huruf alifnya dibuang. Nah, ini tanda jazam bagi fi'il mudhari yang di akhirnya ada terdapat huruf illat. Kemudian selanjutnya yang dibahas di sini juga bahwa la an-nahiyah tidak selamanya juga masuk pada fi'il yang mukhatab, yaitu lawan berbicara atau orang kedua, anda, kalian. Tapi juga masuk kepada ghaib, yaitu orang ketiga. Orang ketiga. Contohnya, la yadkhul al-waladu. La yadkhul al-waladu. Anak itu jangan masuk. Ya. Nah, di sini yadkhul adalah kata kerja, menunjukkan pelakunya adalah orang yang ketiga. Taib, itu kaedah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, Di sini ada beberapa latihan masih terkait dengan kaidah tersebut. Nah, di sini kami minta kepada antum sekalian, baik pendengar Radio Rojak maupun pemirsa TV Rojak, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada latihan ini. Taib, nanti akan dibimbing langsung oleh Ustaz Ihsan untuk menerima pertanyaan dan hal-hal lainnya. Fadhil Ustaz Ihsan. Jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa Rojak, kita berikan kesempatan langsung di telepon 021-823-6543. Silakan untuk latihan-latihan yang terdapat di latihan ini terkait dengan lanahya dan bagaimana uslub atau bagaimana kaidah ini ketika diterapkan dalam sebuah kalimat, perubahan apa saja yang terjadi, silakan Anda bisa membuka di halaman 108. Kita buka layanan telepon dan kami berikan kesempatan untuk satu penelpon pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa abdillah. Naam. Naam. Baik, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wa iyyak. Wa iyyak. Fi barakallah. Tamrin awal. Tamrin awal. Naam. Ikhfit bisa keluar af'ali. Coba perhatikan baik-baik. Hati-hati. A'idi marasaniya. Ulang kembali. Ulang kembali. Awal. Itbit. Itbit bisyakl af'ala atiyata. Nah, al-af'ala. Nah, itu apa? Fi'ilnya. Sebentar. Fimayali. Nah. Itu al-af. Tadi pertama dibaca al-af'ali. Ya. Dan bacaan itu salah. As-sahih al-af'ala. Betul. Nah, mungkin perlu juga diketahui kenapa dia berfathah di sini al-af'ala. Ya Allah. Maf'ulun bih. Ah, nah itu dia maf'ul bih. Kita tahu bahwa maf'ul bih atau disebut juga apa? Objek penderita, hukumnya adalah mansub. Salah satu tanda nasab dan ini merupakan tanda asli adalah berbaris fathah. Ya, makanya al-af'ala. Al-atiyata itu ngikut karena dia sebagai apa? Na'at. Na'at. Baik, coba terjemahkan dulu. Harokatilah dengan. Beri harokat. Ya. Berikan harokat. Ya, beri harokat. Itu bahasa bebasnya. Ya, beri harokat secara tepat. Ya. Dhabit, dhabit itu kan tepat. Itu, ya. Artinya beri harokat secara tepat. Apa? Berilah harokat. Iya, beri harokat secara tepat. Apa yang kasih? Iya. Fi'il-fi'il berikut. Nah, fi'il-fi'il berikut ini. Terus? Ba'da sesudah lanahiyati. Nah, setelah la annahiya. Fi'imayari. Arti annahiya? Arti la annahiya? Larangan. Iya, larangan. La... larangan ya, nahya, larangan. Taib, fima yali pada kalimat berikut ini. Taib, wahid, pertama. Wahid. Layakul akhadikum ulfasla fi asana idarsa. Fi asana idarsi. Nah, fi asana idarsi. Taib, kita tinjau lah ya, kita lihat dulu. Jadi, layakul. Kenalah sini adalah la larangan. La yadkhul. Betul. Jadi baris sukun. Ahadukumul fasla fi asna'id darsi. Taib. Mana fa'il yadkhul di sini? Ahadu. Al-fasla jadi apa? Maf'ul bih. Iya. Fi asna'id darsi. Ad-darsi jadi apa? Ad-darsi sini kenapa baris kasra ad-darsi? Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Sahih. Taib. Terjemah. Terjemah. Masuk salah seorang dari kalian ke kelas pada tengah-tengah pelajaran. Nah, fi asna'i dars di tengah pelajaran. Iya. Janganlah salah seorang kalian masuk kelas ketika sedang belajar kan gitu. Nah, atau asna'i dars di tengah belajar. ya, atau tengah pelajaran. Taib. Sanian nomor dua. Sanian. La yadrib ba'dukum ba'dom. Taib. La yadrib ba'dukum ba'da. Iya. Taib. Ba'du jadi apa? Fa'il. Fa'il. Ba'dan. Maf'ul bi. Ya, kita ngulang-ngulang lah sedikit supaya terus ingat itu, ya, materi atau kaedah yang sudah dipelajari. Taib, terjemih, ha? Janganlah memukul sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, janganlah sebagian kalian memukul sebagian lainnya. Taib, sahih. Taib, al-thalith, nomor tiga. Al-thalith. Rata tekulil jamiata saya rotu ujroti. Benar enggak itu? Al-jamiata al-atu al-jamiatu? Al-jamiata, al-jamiata. Kan biasanya fa'il itu terletak setelah fi'il kan? Iya kan? Iya. Mana fa'il di sini? Sayyaratu. Iya. Taib, al-jami'atu enggak bisa jadikan fa'il? Maf'ulun bih. Enggak, saya tanya, bisa enggak al-jami'atu? Masyaallah. Allah, masyaallah, terputus. Iya, terputus. Ini kan kebetulan sudah ada harakatnya ya. Iya. Kalau seandainya tidak ada harakat. Iya. Bisakah? Ada orang bisa baca kan? Karena biasanya habis fi'il adalah fa'il. Ya. Apakah bisa dibaca? La tadukhulil jami'atu sayyaratal ujrati. Mungkin itu yang pertanyaan kita yang belum dijawab ya. Taib, kita berikan kesempatan. Jazakallah khair. Pada Mu'abdillah sudah menjawab dua nomor dan benar. Di nomor ketiga terputus ya Ummah dan mungkin bisa dihubungi kembali silahkan. Dan bagi pendengar dan pemirsa yang lain, silakan di 0218236543. Masih terkait dengan lanahia yang masuk ke dalam fi'il mudhari', kita berikan kesempatan, silakan menjawab dan juga diterjemahkan tentunya untuk pertanyaan yang disebutkan di latihan ini. Taib, sampai terputus, kami sampaikan kembali di 0218236543. Silakan di belakang Ummu Abdillah, pendengar akhwat atau ikhwan yang ingin mencoba, kami persilakan. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, akhi, di mana? Abu Alfiyah di Bekasi. Abu Alfiyah, ahlan. Ya, ahlan. Tafadhal ya akhil karim. Rakam salis. Naam, rakam salis, sahih. La tadkhul al jami'ah sayyaratu ajrati. Ajrati atau ujrah? Ujrati. Naam, al-ujrati. Iya. Tadi pertanyaan saya adalah, nah, biasanya ya umumnya setiap fi'il langsung fa'il. Nah, ini kan sama-sama mu'annas ini. Al-jami'ah juga mu'annas, sayyarah juga mu'annas. Makanya fi'il mudhari'nya diawali oleh ta. Nah, bisakah dibaca la tadkhulil jami'atu sayyaratal ujrati? La, Ustaz. La. Kenapa? Al-jami'ata sebagai objek. Ya, kalau dibaca al-jami'ata jelas itu sebagai objek. Nah, cuma saya tanya tadi adalah biasanya setelah fi'il langsung fa'il. Kan gitu. Apakah mungkin ini al-jami'ata? Ini kan kebetulan sudah ada harakatnya. Kalau seandainya tidak ada harakat, kan bisa saja orang baca al-jami'atu kan langsung fa'il itu mu'annas. Nah, enggak bisa. Kenapa tidak bisa? Kok al-jami'ata bukan al-jami'atu? Sayyaratu bukan sayyarata? Kan biasa umum kan begitu. Fi'il susunan biasa adalah fi'il, fa'il, maf'ul bih, objek kan gitu kan? Iya. Nah, bisa saja orang melihat ini al-jami'atu fa'il baru maf'ul bi as-sayyarata. Bisa, Ustaz, bisa. Bisa. Bisa. Jadi bagaimana bacaannya kalau bisa? La tadkhulil jami'atu sayyaratal ujrati. Sayyaratul ujrati. Sayyaratul ujrati. Iya. Nah, itu susunan biasa kan gitu, tapi maknanya enggak bisa menerima maknanya itu. Ya, secara makna. Oh iya, makanya salah. Ya, coba coba terjemahkan. Tidak boleh masuk ke kampus. Kalau kalau jami'ahnya marfu fa'il, berarti bagaimana terjemahannya? Oh, sebagai fa'il ya? Ya, tadi dibaca marfu kan? Iya. Ya. Apa namanya, tidak boleh masuk. Oh, tidak bisa, Ustaz. Ah, enggak bisa. Makanya tidak bisa kan? Dari sisi makna tidak bisa. Susunan aslinya adalah la tadkhul sayyaratul ujrati al-jami'ata. Nah, itu sur aslinya. Mungkin saya perlu catat dulu ini. Baik. Itu Syed Dilfaz? Naam, Ustaz. Nah, ya. La La tadkhul La tadkhul Naam, sayyaratul ujrati. Saya bikin susun asli aja. Al-jami'ata. Nah, ini kan fi'il fa'il. Baru apa? Maf'ul bih. Hukumnya mansub. Fa'il marfu. Iya. Maf'ulun bih. Kan ini kasus aslinya. Fi'il apa? Rumusnya fi'il. Lanjut apa? Fa'il. Terus maf'ulun bih. Kalau fi'ilnya ada maf'ul bih. Kalau enggak fi'il fa'il aja. Ini rumus. Susunan asli kan begitu susunan. Terkadang maf'ulnya boleh dulukan daripada fa'ilnya. Bisa wajib, bisa harus, bisa boleh. Nah, di sini bagaimana susunannya? La La tadkhul al-jami'ata. Kalau baca la tadkhul al-jami'ata sayyaratul ujrati. Nah. Iya. La tadkhul al-jami'ata sayyaratul. Enggak mungkin ini dibaca tu. Dan ini dibaca apa? Ta. Enggak mungkin. Kenapa? Karena maknanya maknanya maknanya enggak masuk akal ya. Nah, janganlah kampus itu masuk mobil. Yang masuk itu mobil itu kampus. Iya. Jadi makanya ini apa? Ini objek. Ini boleh dulukan. Ya, hal ini boleh dulukan, bukan harus ya. Boleh dulukan. Ya. Ya, kalau dulukan maf'ulnya tetap harakatnya fathah. Ini tetap fa'ilnya tetap marfu. Ya. Cuma mendulukan objek dulukan. Nah, ini seperti ini boleh dulukan. Ya. La tadkhul al-jami'ata sir. Kenapa boleh dulukan? Karena tidak akan samar. Enggak mungkin orang baca al-jami'atu, enggak mungkin. Kenapa? Karena maknanya tidak masuk kali baca al-jami'atu. Ya. Berbeda kalau kalau apa? Kalau terjadi kesamaran. Nah. Kalau terjadi kesamaran, itu mesti fa'il dulu baru maf'ul bih. Nah, ini tentu tidak ada kesamarannya. Apa maknanya sama dengan makna di atas? Janganlah masuk ke kampus sayyatul ujrah. Apa itu sayyatul ujrah? Halo? Halo, nama tadi. Nah, mana tadi tarjim? Coba terjemahkan. Antum terjemahkan. Tidak boleh masuk ke kampus kendaraan ladri Ustaz Ujrati. Nah, sayyatul ujrah itu taksi. Taksi. Iya, taksi ya. Sayyatul ujrah itu taksi. Iya. Kan mobil apa? Mobil? Mobil. Iya. Ujrah itu ongkos kan ongkos. Atau apa sewa ongkos. Jadi mobil ongkos apa? Nah, ini maksudnya taksi. Iya, itu sudah mustalahnya. Jadi janganlah masuk ke kampus taksi. Nah, iya, itu taksi. Mafhum? Tapi kalau terjadi kesamaran mesti fa'il dulu, enggak boleh maf'ul bi. Contoh. La La yadkhul. Bukan yadkhul ya. Umpamanya la la yadrib Musa Isa. La yadrib Musa Isa. Apa artinya? Musa tidak boleh memukul. Nah, Isa. Janganlah si Musa memukul si Isa. Iya kan? Bisakah ini dijadikan maf'ul? Bisa ditukar. Enggak. Tidak bisa. Enggak. Tidak bisa. Ini dikatakan maf'ul. Ini kata fa'il. Enggak bisa. Nah, kenapa enggak bisa? Karena harakat di sini tidak jelas. Enggak jelas harakatnya. Kalau jelas harakatnya bisa dikasih harakat. Nah, di sini karena enggak jelas, maka yang dulu itulah fa'il. Supaya tidak jadi kesamaran. Nah, kalau enggak nanti tidak kesamaran. Yang mukul siapa, yang dipukul siapa nanti? Nah, karena ini apa? Karena ini harakatnya muqaddarah, tidak terlihat harakatnya baik dhamma atau fathah, enggak bisa terlihat di sini. Nah, maka tetap fa'ilnya harus didulukan, tidak boleh maf'ul didulukan. Nanti akan terjadi kesamaran. Nah, jadi la yadrib Musa Isa, janganlah si Musa memukul si Isa. Pelakunya adalah Musa. Kalau pelakunya Isa harus dibalik. La yadrib Isa Musa, janganlah si Isa memukul si Musa. Nah. Ini apa? Fa'il. Ini maf'ulun. Maf'ul bih. Iya, maf'ul bih. Kalau yang mukul Isa, la yadrib Isa Musa. La yadrib Isa Musa. Tetap ini fa'il. Ini tetap fa'il. Yang duluan itu fa'il. Ini apa? Tetap maf'ul bih. Enggak bisa, karena di sini maf'ul bih, lalu dulukan. Janganlah si Musa dipukul oleh si, si Isa dipukul oleh si Musa. Enggak bisa. Karena tadi kesamaran di sini. Karena tidak ada jelas tanda harakatnya. Nah, berbeda di sini. Dan ini bisa diharakatkan. Yang kedua di sisi makna juga. Enggak mungkin jami'ah ini fa'il. Maka otomatis dia harus masuk. La tadukhul jami'ata sayyaratul ujrati. Karena ada sisi maknanya tidak bisa diterima bahwa jami'ah itu sebagai fa'il. Taib. Fahimtah? Baik, alhamdulillah. Sekarang coba ar-rabi nomor 4. Rakam rabi. Naam. La yaktub ahadun 'ala as-saburati fi ghairi ismil mudarrisi. Jayyid, masyaallah. Qira'atuka sahihah. Nah, la yaktub ahadun. Ahadun sebagai apa? Fa'il. Fa'il 'ala as-saburati bi ghairi idnil mudarrisi. Mudhaf ilayh. Baik, terjem. Terjemha? Janganlah seseorang memukul, menulis pada papan tulis tanpa izin dari guru. Nah, sahih. Jadi janganlah seorang menulis di papan tulis tanpa izin guru. Ya. Ta ahsan tabarakallahu fik. Naam. Afwan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fi dibakasi barakallahu fiik. Masyaallah. Baik, sudah dijawab beliau dan jawaban sahih. Alhamdulillah. Dan berarti sudah bisa memahami terkait dengan la nahi ini. Ya. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di yang penelpon yang ketiga, silakan di 0218236543. Fadhol. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, umu di mana? Dengan Umu Ais di Salatiga. Ahlan ya Umu Ais. Ahlan, naam. Ahlan salam ya Umu Ais. Assalamualaikum. Nah. Ahlan bikum, Ustaz. Ahlan bik. Taib, tafadhali ya Umu Ais. Rakam 5. Khamisan. Naam. Khamisan. La yaktubi tullabul ajwibata bil hibril ahmara. Bil hibril ahmari. Kenapa enggak al ahmara? Bukankah dia? Oh, iya iya. Betul. Karena sudah dimasuki oleh alif dan lam. Kalau enggak masuk alif lam, tema apa? Mamnu min as-sarfi ya, tanda jarnya fathah. Iya. Nah, ini juga harus diingat nih. Taib yang lainnya. Taib mana fa'il di sini? At-tullabu. Marfu' dan rafa'nya apa? Dhamma. Dhamma. Bentuk apa ini tulab ini? Jamak taksir. Jamak taksir. Apa sih jamak taksir itu? Gimana, Ustaz? Apa maksud jamak taksir? Jamak yang berubahnya itu tidak beraturan. Iya. Yaitu jamaknya tidak beraturan. Yaitu kalau dilihat dari mufradnya, susunannya sudah berubah dari susunan mufrad. Iya. Tidak beraturan. Bisa berkurang, bisa bertambah hurufnya. Al-ajiwata jadi apa? Maf'ul bih. Al-ahmar jadi apa ini? Jadi na'at. Na'at, iya. Bil-hibl ahmar. Baik, terjemih ya. Janganlah para siswa menulis jawaban-jawaban itu dengan tinta merah. Iya, maksudnya apa? Pulpen merah. Oh gitu. Iya, kalau bahasa kita kan pulpen kan. Iya, itu maksudnya. Ya. Nah, janganlah para siswa menulis jawaban dengan pulpen merah. Ya, kalau bahasa kita pulpen merah maksudnya apa pulpen merah? Kan bukan tempatnya merah kan? Halo? Iya. Nah, inilah, bahasa kita. Kan pulpen itu kan kita katakan pulpen merah, apakah tempatnya merah? Kan tidak kan? Tintanya merah, maka kita katakan pulpen merah. Iya kan? Padahal pulpen yang tempatnya merah bisa jadi tintanya hitam kan? Iya. Iya kan? Nah, di sini lebih tegas lagi. Nah, dipakai istilah pakai apa? Hibr. Ya, hibl hibril ahmar lebih jelas kan? Tinta merah maksudnya pulpen merah. Sebetulnya sama aja. Cuma istilah beda. Paham kan? Iya, sebab kalau pulpen merah mungkin bisa saja warna pulpen itu merah tapi tintanya hitam. Tintanya hijau kan gitu. Halo. Iya, Ustaz. Iya. Tapi di sini bahasa kita menyebutkan tempat maksudnya apa? Isinya. Nah, pulpen merah kita sebutkan apa? Nah, ya, mungkin tempatnya juga bisa merah kan gitu. Nah. Jadi maksud ini adalah pulpen merah. Ya. Tapi kalau diterjemahkan letterlik ya begitu. Sebagaimana Om yang terjemahkan apa itu? Tinta merah kan? Kan bahasa kita kayaknya kurang pas itu ya. Jarang kita gunakan. Janganlah para siswa menulis jawaban dengan tinta merah. Ya. Justru kita sering pakai apa? Pulpen merah. Iya. Tapi maksudnya sama. Mustalah yang agak berbeda ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, memang ketika translate juga kita harus menyesuaikan bahasa translate ya. Kalau tidak bahasanya mungkin enggak bagus ya. Ya. Baik. Tentu tidak menyalahi daripada maksud ya. Baik, as-sadis. As-sadis la ya'kul ahadun bishimali. Oh iya, la ya'kul ahadun bishimali. Apa artinya? Janganlah seorang makan dengan tangan kiri. Iya, janganlah seorang makan dengan tangan kiri. Sahih. Naam, qira'atuki sahiha wa ta'bir sahih wal ma'na kadzalika asah. Maknanya lebih sahih lagi. Karena itu sunnah melarang ya makan maupun minum dengan tangan kiri. Baik, masya Allah. Seperti ini perlu dicontoh ini memberikan pendidikan bukan saja sisi bahasa ya, tapi kan contoh tapi contohnya yang sifatnya mendidik karakter, iya sesuai dengan syariat dan sunnah. Masya Allah, ini bagus sekali. Iya. Nah di sini mungkin dari sisi sini kalau ketika seorang itu mengajar kepada siswa atau anak murid, nah mungkin dari sisi ini juga bisa diterangkan, ya tentang bagaimana pentingnya menjalankan sunnah, hatta yang terkecil pun seperti makan dan minum, karena tidak sedikit sebagai umat Islam ya kurang ada perhatian, makan enak aja dia pakai tangan kiri, megang makanan, mengambil gelas langsung minum tangan kiri dan seterusnya. Padahal ini dilarang oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Iya, tentu ada hikmah yang begitu besar di balik itu. mungkin kita barangkali tidak mengetahui, hanya sedikit aja yang bisa kita ketahui. Yang jelas hikmahnya besar, ya. Ya, yang ternampak, yang paling enggak nampak adalah agar terbentuk karakter yang tawadhu, ya kan gitu, tidak terbentuk karakter yang seperti karakter yang sombong, ya. Iya. Karena gaya-gaya orang makan pakai tangan kanan, tangan kiri itu memang terlihat gaya adalah gaya orang yang kurang, ya, seperti orang yang sombong gitu. Iya. Sebagaimana dalam hadis juga, ketika seorang laki-laki makan dengan tangan kanan, tangan kiri ya, mengatakan tidak bisa. Rasul mengatakan bukan tidak bisa, tapi kena kesombongan. Ya, ini apalagi anak-anak perlu dilatih ini. Iya, dan dipantau oleh orang tua ketika anak itu makan dengan tangan kiri, harus dilarang. Baik. Mungkin itu saja sekedar apa tambahan, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya untuk mengingatkan kembali. Taib, jadi la yakul ahadun bisimal, janganlah seorang makan dengan tangan kiri. Taib, sahih. Naam, taib, mungkin satu nomor lagi. Tafadhali. As-sabi'a la yakul ahadun al-majallati kharijal maktabati. Iya, jadi la yakul ahadul majallati kharijal maktabati. Karena ini bukan ayat Quran, itu bisa dibaca langsung ahadul majallat, ya, enggak perlu dibaca ahadunil, ya. Ya, kalau ayat Quran kan harus pakai apa, bertemu tanwin, bertemu alif lam, maka dibaca pakai nun. Karena tanwin itu asalnya nun. Ya, tanwin itu berasal daripada nun. Ya, ahadun ada nun kan gitu. Bertemu dengan bertemu dua sukun, ya. Iya, kalau kembalikan tanwin itu kepada nun sakinah, karena tanwin itu asal nun sakinah. Nah, kalau ditulis ahadun pakai nun, nunnya sukun, bertemu alif lam sukun, maka solusinya adalah dikasrahkan ahadunil. Ya. Nah, tentu itu kan Al-Qur'an ya dibaca seperti itu, tapi kalau bahasa seperti ini enggak perlu. Langsung aja ahadul majallat. Seolah-olah tidak ada tanwin pada dal itu. Iya. Baik. La ya'khudh ahadul majallati kharijal maktabati. Baik, saya ingin bertanya, apa kedudukan kharijah di sini? Kharijah sebagai dzaraf. Dzaraf. Ai dzaraf? Makan. Dzaraf makan. Iya, betul. Dzaraf makan, iya. Makanya dia mansub ya. Jadi kharijah bisa jadi dzaraf. Kharijah itu bisa arti isim fa'il, artinya apa? Orang yang keluar kan gitu. Nah, di sini bukan orang yang keluar tapi apa? Dzaraf, di luar artinya. Kharijal maktabati. Taib, terjemahnya? Janganlah seseorang mengambil majalah-majalah itu di luar perpustakaan. Iya. Janganlah seseorang mengambil majalah-majalah itu di luar perpustakaan. Iya. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, Ustaz. Iya. Kalau seperti kata yang tadi ahadun al-majallati, kalau tidak ditambah nun yang kasroh itu tidak itu ya menyerupai mudhof itu nanti, Ustaz. Seolah-olah kata tersebut mudhof, mudhof ilaih gitu. Oh, enggak. Iya. Dan dari sisi makna juga tanpa ini juga orang juga bisa mengetahui kalau dia paham grammar, enggak mungkin mudhaf mudhaf ilaih. Iya, enggak mungkin mudhaf mudhaf ilaih. Kenapa? Karena yaktub itu fi'il, mesti ada fa'il kan? Iya kan? Mesti ada fa'il. Iya. Nah, apakah mungkin fa'il? Kalau seandainya dia jadi mudhaf mudhaf ilaih. Enggak mungkin juga kan? Apa itu ahadul majallat? Kalau ihdal majallat ada artinya. Tapi ke ahdul majallat itu kalau artinya salah satu majalah itu bahasa salah. Iya. Oh, paham? Iya. Ya, kalau arti salah satu majalah itu ihdal majallat, karena majalah itu muannas. Maka pakai ihda. Jadi ihdal majallat salah satu majalah. Nah, kalau ahadul majallati mudhaf ilaih. Nah, ini kalau dikatakan salah satu majalah enggak apa? Kaidahnya salah. Karena ahadu itu muzakkar. Nah, paham ini? Oh, jadi antara mudhaf dengan mudhaf ilaih harus sama mudhakar muannas ya Ustaz ya? Ya ini kan ya artinya kan salah satu ini khusus untuk ihda kan? Untuk bilangan. Oh, kita mengatakan salah gitu. Seorang, salah satu kalau mudhaf ilaihnya muannas, ya pakai ihda. Umpamanya salah seorang siswi, bagaimana bahasa Arabnya? Bukan ahadut talibat. Salah. Ihda talibat. Ya kan ihda salah seorang kan? Salah seorang dia muannas itu mudzakkar, seorang itu. Oh iya iya. Muannas kan? Ya muannasnya ihda. Ya, kalau dia laki-laki ahadut tullab. Salah seorang siswa, siswa itu mudzakkar laki-laki atau perempuan? Laki-laki kan? Maka seorang salah seorang ahadu. Nah. Jadi walaupun tidak apa tidak terlihat tanwinnya, ya kan? Tidak mungkin juga dikatakan mudhaf mudhaf ilaih. Karena dari sisi maknanya juga enggak masuk karena dia mudzakkar. Yang kedua juga maknanya kalau gabung dengan la yaktub apa tadi apa? Apa tadi? La ya'khudh kan? Nah. Janganlah mengambil salah satu majalah. Masa salah satu majalah mengambil? Justru diambil, kan gitu. Objek. Kalau objek apa? Ahada. Lebih rancu lagi nanti nih kalau dia sebagai apa? Objek. Kalau objek apa? Kalau dia sebagai objek tentu bacanya apa? Ahada bukan ahadu. Nah, paham ini? Nah, iya. Nah. Jadi tanpa ditanwinkan dibaca kena wasal juga kalau orang paham grammar tahu sekali bahwa itu bukan idhafah. Ya, la ahadul majallati kharij al maktabah. Kalau membaca hadis Ustaz, membaca hadis itu contohnya an Abi Sa'idin Al-Khudri kalau diwasalkan gitu ditambah nun enggak Ustaz? Boleh-boleh saja tapi itu tidak harus. Oh gitu. Gak, kenapa? Karena dia bukan ayat Quran. Itulah pendapat yang rajih ya. Walaupun ada khilaf sebetulnya. Ada khilaf ulama dalam hal ini bahwa hadis pun dibaca dengan seperti baca apa? Tajwid, kan gitu. Itu hanya sebagian ulama, tapi jumhur ulama ar-rajih adalah hanya Al-Quran. Dalilnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Karena Allah perintahkan tartil itu hanya Quran. Tidak ada ayat yang menyuruh membaca apa tartil itu hadis ya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, Allah perintahkan dan harus dibaca Al-Qur'an secara tartil. Sedangkan hadis tidak. Nah. Hadis tidak. Kalau mau baca seperti itu, ya boleh-boleh saja tapi itu tidak harus. Nah. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya, iya. Dalam kalimat nahnu najlisu. Apakah itu secara terjemah gitu udah langsung taukid Ustaz? Oh enggak, bukan taukid itu. Iya. Bukan taukid, taukid. Nah, taukid itu terletak setelah muakkad. Taukid setelah terletak setelah muakkad. Tapi mungkin bagus juga pertanyaan ini. Iya. Iya, iya. Tusan di telepon. Apa? Naam, Ustaz. Matai. Diulang kembali ya Omah. Nah, nahnu. Tayyib nahnu. Najlis. Ya, mungkin yang maksud adalah ada fa'il sini adalah takdir apa? Nahnu juga kan? Apakah nahnu taukid pada nahnu juga yang pertama? Bukan. Nahnu ini fa'il. Nahnu ini fa'il daripada najlis. Bukan taukid untuk nahnu yang kedua. Nahnu najlis. Kami duduk. Kerana setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, nahnu pertama ini adalah objek. Al-afan adalah subjek, mubtada. Nah, sedangkan nahnu yang ada fi'il, pada fi'il itu adalah fa'il, bukan taukid. Nah, kalau taukid itu, begini bentuknya, nahnu, apa, najlisu, tanpa ada nahnu, najlisu. Najlisu nahnu. Ini baru taukid. Dibaca kata nahnunya. Najlisu nahnu. Nah, ini baru tauqid. Mana fa'il? Fa'ilnya tetap dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Mustatir dan itu wajib. Ya. Maka dikatakan apa? Wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban takdiru nahnu. Wajib. Kenapa dikatakan wajib? Sudah sering saya sampaikan bahwa bukan berarti dia mustatir itu apa? Tersembunyi itu apa? Harus tersembunyi. Kan gitu. Dan tidak boleh dinampakkan. Bukan itu maksudnya. Maksud itu adalah bahwa dhamir yang ada pada fi'il, manakala dia tidak bisa diganti dengan isim zahir, maka dikatakan wujuban. Tapi kalau dhamirnya bisa diganti dengan isim zahir, maka mustatirnya jawazan. Contoh. Nah, contoh. Ia jelisu. Nah. Ahmad. Ia jelis. Artinya ini, Ahmad sedang duduk. Ahmad subjek mubtada, bukan fa'il. Walaupun pada hakikatnya dia pelaku. Tapi karena letak di awal, dia subjek. Nah, bukan fa'il. Fa'il itu terletak setelah fi'il. Mesti fa'il terletak setelah fi'il. Nah, di sini, karena tidak ada isim zahir, tentu fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Huwa ini kembali pada si Ahmad. Nah, kalau terjemah, kalau telik, si Ahmad sedang duduk dia. Kan gitu. Sedang duduk dia. Nah, tentu bahasa kita, enggak perlu sebutkan lagi dia lagi. Iya. Si Ahmad sedang duduk. Nah, di sini, dhamir mustatir takdirnya apa? Huwa. Nah, huwa ini wujuban atau jawazan? Jawazan. Nah, kenapa jawazan? Karena dhamir huwa ini bisa diganti dengan isim zahir nampakkan. Diganti isim zahir. Nah, kita balik aja kalimat ini. Nah, kita balik. Ya jelisu. Tadi ada huwa. Ya jelisu Ahmad. Adakah dhamir yang pada ya jelis lagi? Tersembunyi? Enggak ada lagi. Enggak ada huwa di sini lagi. Kenapa enggak ada lagi? Sudah diganti dengan isim zahir itu Ahmad. Makanya mustatir dhamir seperti ini jaiz. Kenapa jaiz? Karena dia bisa diganti dengan isim zahir. Sementara kalau dia nahnu atau ana, enggak bisa diganti dengan isim zahir. Nah, bisakah diganti? Najlisu? Ya. Nahnu najlisu seperti ini. Nahnu najlisu. Mana fa'il najlis? Nahnu. Mustatir di sini. Ya. Termasuk dalam kata ini. Nah, sekarang bisakah diganti dengan isim zahir? Najlisu. Kami duduk. Najlisu Ahmad. Kan isim zahir kan Ahmad. Kami duduk. Najlisu Ahmad. Atau kami duduk. Kami itu siapa? Siswa. Para siswa. Diganti dengan isim zahir. Kami yang ngomong itu adalah para siswa. Lalu mengatakan nah najlisu. Bisakah diganti dengan at-tullab? Najlisu tullab? Tidak bisa. Tetap aja fa'il. Di sini ada fa'il takdirnya nah. Nahnu. Tidak bisa diganti dengan isim zahir. Kalau di sini. Bisa. Sudah diganti dengan huwa. Tidak ada huwa di sini lagi. Sedangkan di sini. Tidak bisa diganti isim zahir. Padahal tullab ini kan jamak banyak. Nah. Soal mahasiswa mengatakan kami. Nah. Tidak bisa diganti dengan isim zahir. Nah, tetap fa'ilnya. Nah, dhamir mustatir itu dikatakan apa? Dhamir mustatir wujuban. Nah. Jadi lagi-lagi saya katakan kembali pokok masalah tadi apa? Nah, ini bukan sebagai taukid. Nah, kalau sebagai taukid nampakkan dhamirnya. Najlisu nahnu. Adhabu ana, kan gitu. Usafir ana, adhabu ana. Nah, ana ini bukan fa'il. Ana itu apa? Taukid. Fa'ilnya di sini. Dhamir mustatir takdiru ana dalam fi'il ini. Tetap ada dalam fi'il adhabu. Ana ini didampakkan kena untuk menguatkan. Adhamu ana. Ijlis anta. Kan gitu. Ijlis anta. Duduklah kamu. Nah, ijlis anta. Ijlis anta. Mana fa'il ini? Anta dalam ini. Adalah, dalam kata ijlis itu ada anta. Nah, ijlis anta. Nah, lalu kita tambah antanya. Ijlis anta. Apa fungsi anta ini? Taukid. Nah, mana fa'il? Fa'il tetap dalam dhamir mustatir. Jadi taukid tentu terletak setelah yang mau ditaukidkan, mu'akkad. Mu'akkad yang dikuatkan dulu, baru ada taukidnya. Nah. Jadi kalau yang di sini fa'il musatir bukan taukid, dia fa'il. Kalau dia taukid berarti bukan fa'il, berarti enggak ada fa'ilnya. Ya. Taib, fahim? Taib, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Muayis di salah tiga, barakallahu fik dan jazakallahu khair atas pertanyaannya. Faida, alhamdulillah. Taib, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Masih beberapa nomor latihan yang terdapat di halaman 108. Silakan yang bisa membuka di yang ketiga. Terkait dengan la nahi, la yang berfungsi untuk larangan, ia masuk kepada fi'il mudhari. Kita akan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback biar lebih jelas suaranya. Jazakallah khair. Baik. Dengan siapa di mana? Umu Abdirrahman di Padang. Baik, ahlan ya Umu Abdirrahman. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Umu Abdirrahman. Yang nomor berapa, Ustaz? Nomor berapa tadi ya? Sekarang berarti nomor 8 ya. Iya. Ya, nomor 8. As-Samin. Naam, As-Samin. La yaskhar ahadun min ahadin. Iya, la yaskhar ahadun min ahadin. Iya. Betul. Apa artinya? Janganlah seseorang apa yang kalau apa itu? Sukhriya. Mana sukhriya? Dalam Quran kan ada la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah mencela as-sukhriya. Iya. Mana? Mengolok-olok. Iya. Mengolok-olok. Mengejek kan gitu. Iya, la yaskhar ahadun min ahadin. Janganlah seseorang mengolok-olok. Iya, orang lain. Orang lain. Iya. Ya, ahadin berarti seorang lain, kan? Arti orang lain. Itu mungkin terjemah bebas seperti itu. Iya. Tapi fa'ilnya ahad ya, betul. Iya. Taib at-tasi. At-tasi. La ya. La ya subbu ahadukum akhahul muslima. Muslima. Ulang kembali. A'idi. La yasubbu ahadukum. La yasubbu ahadukum. Ya. Gitu? La yasubbu ahadukum akhahul muslima. Nah itu, kalau begitu bacaannya, la itu bukan la nahya, tapi la nafya. Iya. Iya. Berarti la ya. Ya? Kalau baca la ya subbu ahadukum akhahul muslima barakatul la itu la nafia. Bukan ya, la nahya. Iya, iya. Kalau ya, nafia bagaimana? Tidaklah seseorang ya. Mencela saudaranya muslim. Ya. Saudaranya yang muslim. Ya. Ya. Nah, kita bahasan kita adalah la nahya katanya kan? Iya, iya. Terus bagaimana bacaan itu? La ya subbu la ya subbu. Baris sukun. Oh, iya. Ya. Kok di situ ada tasdid ya? Makanya ragu. Ah? Jadi ragu nih. Jangan-jangan salah matba'i ya. Salah cetak. Ya bisa jadi kan kitab kadang-kadang banyak salah cetak. Nah, di sinilah perlu kita menguasai grammar, ya, mengetahui kaidah. Jadi tidak langsung kita katakan ini salah cetak nih Ustaz nih. Iya. Kan bisa saja kan betul bahwa kadang-kadang kitab tuh banyak salah cetaknya. Ya, bukan mungkin bukan barangkali bukan dari pengarang, ya di percetakannya. Ya, ada titiknya tinta jatuh sedikit berubah harakatnya kan gitu. Iya. Mungkin juga yang juru tulisnya kan gitu. Nah, di sini juga perlu kita koreksi kan gitu. Nah, benar atau tidak? Nah, apa bacaan itu? Benar enggak ada apa tasydid di situ? Syiddah. Iya. Enggak, Ustaz. Enggak ya. Kalau itu bacaannya apa? La yasub. La yasub. Iya. Kalau la yasub berarti asal kata kerjanya apa itu? Yasub. Maksudnya enggak as fi'il madinya apa? Kalau la yasub, ya. Ada kemungkinan saba yasubu. Iya kan? Iya, San. Seperti sama yasumu. Iya, San. Yasum, yasum. Masuklah la yasum. Wawnya dibuang. Betul? Iya, San. Iya, kalau di sini nih, iya, biar jelas ya. Mungkin perlu ada yang lain barangkali enggak jelas. Iya. Iya. Jadi kalau dibaca la yasub, la yasub begini, ini kelihatannya adalah dari fi'il saba yasubu. Iya, ada enggak makna ini? Saya enggak tahu nih. Iya, yasubu kan gitu. Kalau dibaca begini. Nah, kalau baca begini ada kemungkinan bahwa kata itu berasal pada saba yasubu. Contoh lain apa? Soma kan berpuasa. Yasumu. Nah, ketika la nahiyah masuk kan gitu. Kita hapus inilah ya. Kita masukkan la nahiyah. Jangan kan? Nah. La sukunkan di akhir. Apa yang terjadi setelah disukunkan di akhir? Apa yang terjadi? Hilang. Iltiqa'u sakinain. Bertemu dua sukun kan? Ini yeah. Sakinah, ini sakinah. Nah, kalau gitu bagaimana? Dibuang huruf ilatnya. Huruf ilat dibuang. Karena huruf penyakit. Nah, itu kaedah yang baku. Hasil bagaimana? Hasilnya? La yasum. Kan gitu. La yasum. Nah, apakah ini juga seperti itu? Nah, bertemu dua sukun, berarti ini dibuang. Berarti la yasub. Ini kalau dibaca la yasub, berarti asal kata kerja saba yasubu, benar enggak gitu? Nah, apa arti la yasub? Nah, pusing lagi kan? Iya. Iya. Nah, ini salah bacaannya. Oh, salah. Tasdidnya betul tuh tasdidnya, enggak salah itu. Iya. Maka ini pengarang dibantu, kita tuh dibantu oleh pengarang. Nah, maka kasih tanda tasdid. Benarnya apa? Kasih tanda ini la yasub. Nah, kasih tanda. Saya enggak tahu harakatnya apa tuh ya. Kita bahaslah ya. Apa harakatnya itu? La yasub kan itu belum kasih harakat itu. Berarti kalau la yasub asalnya apa? Sabba. Sabba yasub. Itu fiilnya. Sabba yasubu. Sabba yasub. Iya, fiil apa nih? Mudhaaf. Iya. Fiil yang hurufnya ada ganda. Sabba yasub. Apa itu sabba yasubu? Mencela. Mencela kan? Iya. Iya, sub asubu itu mencela. Iya. Atau zamma yadhummu mencelah. Nah, itu arti maknanya. Berarti la yasub, jangan mencelah. Cuma pertanyaan ada, harus di ini harakatkan. Nah, apa harakatnya itu? Nah. Enggak tahu ya. Baik, nanti kita kasih kepada yang lainnya. Saya tidak jawab dulu. Nah, kita minta Taib. Tadi udah berapa jawabnya? Baru satu ya? Dua, Ustaz. Baru dua. Ya. Yang ini. Tambah lagi coba nomor. Tapi yang nomor 9 belum jadi ya. Iya. Iya. Coba nomor 10. Nomor 9 kita pending dulu. Iya. Al-Ashir. La yansa ahadun jawaza safarihi. Iya. La yansa ahadun jawaza safarihi. Taib, saya tanya. mana tanda jazam fi'il itu? Kena fi'il mudhari' kalau sudah masuk la nahya mesti dia majzum. Nah, apa tanda jazam di sini? Hadfu harf illah. Hadfu sahih. Hadfu. Apa huruf illatnya? Alif. Alif atau ya? Alif. Alif. Dari mana tahu alif? Karena sebelumnya berharakat fathah. Iya, di sinnya berharakat fathah ya. La yansa fathah sinnya berarti depannya alif. Enggak mungkin dia ya. Iya. Yansa betul. Asalnya apa? Nasiya, madinya nasiya, fi'il madinya nasiya pakai iya, nasiya, tapi kalau dia mudhari'nya alif. Nasiya yansa. Betul. Jadi dibuang huruf alif. Kena fi'il mu'tal tadi sudah dijelaskan di awal, kena fi'il mu'tal di akhir oleh huruf alif, maka dibuang huruf ilatnya sebagai tanda jazam. Coba terjemahkan. Terjemahnya? Janganlah seseorang melupakan jawazah. Apa ya jawazah? Jawazah boleh ya, artinya jazah yajud jawaz kan? Janganlah seseorang melupakan kebolehan safarnya. Kebolehan safarnya. Ya, gimana jangan melupakan kebolehan safarnya? Oh, berarti seseorang jangan lupa kalau safar ya. Jadi safar tuh harus ingat terus. Ya. Nah, ini apa namanya apa kita baru belajar ya. Mungkin memang ini ada beberapa mustalah juga perlu kita kuasai ya. Pembendaharaan kata ini kembali pada pembendaharaan kata. Jauh safar itu arti paspor. Iya. Paspor. Jauh safar itu kan paspor. Iya. Mustalah. Kan, itu mustalahnya. Beri pakai juga paspor, itu kan bukan bahasa Arab asli kan, itu bahasa asing ya. Inggris ya. Nah, itu juga dipakai, di Arab juga dipakai paspor. Oh, iya. Tapi kalau bahasa Arabnya adalah jawaza safar, jawaza safarihi. Nah, atau jawaza safar. Nah, karena paspor itu apa? Iya. Suatu apa di apa? Ya untuk memperbolehkan seorang itu berangkat keluar kan gitu. Kalau enggak ada jawaza safar kan enggak bisa berangkat kan? Nah. Iya. Iya. Jadi yang membolehkan dia berangkat ya harus ada paspor. Maka dikatakan jawaz safar. Ya. Jadi ada hubungan di sisi apa? Dari sisi apa? Mustalah dengan lugawinya. Iya. Bahasa lugawinya. Iya. Jadi janganlah seorang melupakan apa paspornya. Baik, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdul Rahman di Padang, barakallahu fik. Sampai kepada nomor 10 ya, saudara. Iya, masih ada nomor 9 yang belum. Masih ada nomor 9 yang perlu di uraikan terkait dengan kaidahnya dan harokat yang tersembunyi di balik kata ba, saudara. Iya. Taib, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Abu Abdillah. Maratan tadi. Oh iya. Nah, tafadhal. Ya. Rakam 9. Rakam 9. Iya. Coba baca. Layakul. Ya. Apa baca? Layasub akhadukum akhul muslimah. Jadi ba itu bersukun dibaca. Layasub. Ya Ustaz, ya. Nah, berarti itu tasdid itu apa itu? Salah dong ya. Layasubbu. Layasubbu. Layasubbu. Layasubbu. Ahadukum akhul muslimah. Kenapa di harakat dhammah? Bukankah dia sudah masuk lanah ya? Kalau dhamma itu kan marfu kan? Bertemu dua sukun. Sa. Mana dua sukunnya? Ya sub. Ya. Dua sukunnya. Kata ya subu. Dua sukun yang mana? Dua sukun. Huruf apa yang dua sukun itu? Ya subu. Pertama huruf apa yang bersukun? Ya subuh. Enggak, saya tanya huruf apa pertama. Kata tadi bertemu dua sukun. Mana yang dua sukun itu? Huruf apa saja dua sukun? Wow. Wow. Waw. Oh, kalau waw berarti ya sub dong. Enggak perlu ada tasdid. Tadi sudah dijelaskan. Nah, dijelaskan seperti sama yasumu. Kalau masuk la, la yasum. Yasum. Kan gitu. La yasum. Nah, di sini bukan bukan asal kata kerja sabah yasubu. Itu asalnya sabah yasubu pakai tasdid. Iya, itu asalnya. Nah, sabah yasubu itu mencelah. Bukan sabah yasubu seperti sama yasumu. Kalau asalnya sama seperti sama yasumu, betul. La yasum. La yasub. Tapi di sini kan kelihatan harakatnya ada tasdid. Nah, itu berarti sabah ya subuh. Ya. Belum ketemu juga ya? Taib, tidak apa, kita tunda saja. Coba nomor 11. Ahadah syaro. Ya. La yakuli ahadun fil mustaqbali. Iya. Ini nasi itu dikata awid daftari. Habis. Awid daftara. Awid daftara. Iya. Taib. Taib la yakul. Ini asalnya apa? Yakulu. Yakulu. Nah, itu seperti sama yasumu tadi kan. Jadi la yasum. La yakul. Nah, itu baru dia fi'il ajwaf. Qala yakulu. Nah. Pertanyaan selanjutnya, mana fa'il yakul? Ahadun. Ahadun, taib. Di sini kenapa dibaca ini hamzanya baris kasrah? Kok enggak fathah? Jangan-jangan salah harakat lagi nih. Atau kenapa pakai hamzah ini hamzanya kasrah? Kok enggak anni? Di awal, sesudah aku. Kolah, ah, iya betul. Nah, itu diingat ya, sini pelajaran lama ini. Di jilid kedua ini, betul. Karena inna manakala terletak setelah qala yakul, maka dibaca inna kasrah nunnya, kasrah hamzanya. Bukan anna, bukan hamzanya fathah. Iya, betul. Makanya ini. Iya, betul. Taib. Mana isim innanya? Isim innanya mana ini? Ini mutakalim. Ya mutakalim. Ya. Mutakalim. Ya itu dhamir. Ya mutakalim. Ya. Itu ya sebagai isim inna. Fi mahali nasab. Taib. Khabarnya mana? Nasitu. Nasitu. Alkitab jadi apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Ad-daftara ma'tuf kepada alkitab. Jadi ad-daftara. Jadi khabar inna itu adalah jumlah fi'liyah. Ya kan, jumlah fi'liyah yaitu fi'ilnya apa? Nasiya, kemudian tu fa'il, kemudian al-kitab maf'ul bih. Nah, wa jumlah tu fi'il wa fa'il wa maf'ul bih fi mahalli raf'in khabar inna. Karena khabar inna itu marfu, maka dikatakan fi mahal. Karena dia bentuk jumlah. Naam, sahih. Coba terjemahkan. Terjemih ya. Janganlah seorang pun berkata kepadaku di dalam mustaqbal itu apa, Ustaz? Mustaqbal enggak tahu ya? Akan datang kan? Akan datang. Iya, ya. Di akan datang. Akan atau juga di kemudian datang. Hari. Di kemudian hari. Iya, pokoknya kan menunjukkan akan datang. Di kemudian hari kan? Atau di akan datang. Pokoknya setelah dia ngomong, itu akan datang. Walaupun satu detik. La yakul li ahadun fil mustaqbal. Janganlah seseorang berkata padaku di kemudian hari atau akan datang sesungguhnya aku lupa kitab dan buku tulis. Iya, saya lupa kitab atau buku tulis. Iya, saya lupa kitab. Maksudnya apa? Lupa bawa kitab. Iya. Atau buku tulis. Iya, atau buku tulis. Pokoknya murid tidak boleh dia mengatakan nanti saya lupa. Makanya guru mengingatkan sebelumnya. Tidak ada lagi seorang pun nanti mengatakan, saat saya lupa bawa kitab, lupa bawa buku tulis. Ya. Nah, itu maksud la yaqul li ahadun fil mustaqbal inni nasitul kitab awid daftara. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu Abdillah. Jazakallah khair, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali, masih ada dua nomor. Bagi Anda yang mungkin sulit untuk masuk, silakan menghubungi kembali di 0218236543. Kami informasikan juga Anda bisa bertanya secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543 terkait dengan kaidah yang kita pelajari di malam ini atau mungkin kaidah bahasa Arab pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Umu Abdirrahman tadi, Ustaz. Masya Allah, silakan. Silakan, Umu Abdirrahman. Sudah dapat jawabannya, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi, tadi buka apa tadi? Buka apa ya, buku Ustaz. Apa nih? Buku Ustaz Abdul Rafiq. Oh, Mukhtarat. Iya, Ustaz. Jawabnya Fathah, Ustaz. Fathah. Iya, Ustaz. Ikra'i. La yasubba ahadukum akhahul muslim. Oh ya, bacaannya betul. La yasubba ahadukum difathahkan di situ. Ya. Nah, kenapa difathahkan? Nah, mungkin timbul pertanyaan kan gitu. Iya. Ya. Karena ketika mansub juga fathah juga itu nanti. Iya kan? Iya. Li yasubba kan tetap aja dia fathah. Nah, ketika jazam juga dia fathah. Nah, cuma beda. Kalau liyasubba, beda ilatnya. Kalau layasubba, juga itu beda ilatnya. Beda faktor. Iya kan? Ilalnya beda. Ya. Kayak begini. Iya. Perlu diketahui. Nah. Kalau lanahya, layasubba. Jangan dia mencela. Liyasubba. Ini kalau dia apa? Kalau liyasubba. Enggak, ini saya maksud itu lam ta'lil ya. Tentu ada apa? Ada fi'il sebelumnya nih. Ya. Iya. Umpamanya kan yadhhabu kan? Yadhhabur rajulu atau syakhs. Nah. Iya. Tentu saya maksud ini lam ta'lil, nah, untuk mencelah. Nah. Ya jelas ada fi'il sebelumnya. Masalan, atau yadhhabu yadhhabu ar-rajulu ila kemana pergi mana nih ya? Nah, misalnya yadhhabu ar-rajulu ila ila baiti misalan, nah, baiti syariq untuk pergi ke rumah si pencuri, ngapain dia? Umpamanya untuk mencelanya. Ini hanya sekedar contoh aja. Nah, liyasubbahu. Nah, taib. Nah, ini kan ketika mansub ini kan yasubbah juga nih. Ini yasubbah. Kan gitu kan? Nah, ini kalau ini sekiranya enggak perlu dibahas karena dia mansub, tanda nasabnya fathah, mesti difathahkan. Nah, enggak ada jalan lain. Karena kalau dia marfu ya subbu, kalau dia mansub ya subba. Kan gitu. Nah, yang masalah adalah ketika dia jazam. Ya, jazam itu harakat asli kan sukun kan? Nah, tapi kenapa fathah? Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, ini kita lihatlah, ba ini berapa huruf ini? Berapa huruf? Dua kan? Dua huruf. Ketika masuk lanahnya, larangan, berarti huruf pertama itu huruf memang sukun aslinya, karena terjadi idgham. Huruf kedua sukun, karena masuk lanahnya. Kalau mau saya tulis begini, la yasub. Ah, nih. Halo? Ya. Nah, ini asli begini. Kalau dipisah huruf sebelum idgham, la yasub. Banyak dua kan? Ya. Nah, banyak dua. Lalu diidghamkan, karena di satu jenis idghamkan, maka banyak di mana? Masuk ke sini idgham. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ini kalau sudah masuk lanai? Terjadi dua, bertemu dua sukun kan? Bertemu dua sukun, sekalipun sudah diidghamkan, tetap dia bertemu dua sukun. Ba pertama sukun, ba kedua sukun. Nah, untuk menghindari terjadi sukun, maka diharakatkan. Harakatkan. Apa harakatnya? Imma dhamma wa imma fathah. Kan enggak ada lain harakatnya. Kalau sukun, kembali sukun lagi nanti. Jadi pilihan ada dua. Imma dhamma dibaca, atau dia fathah. Antara dua itu. Nah, biasa dalam di dalam kaidah itulah ciri khas agama kita adalah ada cari harakat yang paling ringan ucapannya. Ashal. Maka ulama mengatakan al-ashal wa fathah. Ya subbu wa ya subba. Ya cobalah dirasakan. Ya sebetul bahas, kalau kita mungkin agak sama aja ya. Ya subbu ya subba. Enggak susah Ustaz menyebutnya bemah. Tapi kalau direnungkan, diresapin, ternyata lebih ringan itu fathah daripada dhamma. Ya subbu ya subba. Nah, maka fathah itu lebih ringan maka diharakatkan fathah. Jadi hakikat fathah ini liltiqa'u sakinain. Jadi fathah itu diharakan fathah karena dia bertemu dua sukun. Ba pertama sukun, ba kedua sukun. Nah, ba pertama sukun karena apa? Karena idgham kan gitu. Ba ba pertama sukun karena di idgham. Idgham apa? Digabungkan. Iya, karena dua huruf satu jenis. Kemudian ba yang kedua sukun karena masuk lanahnya. Ya, karena bukan huruf sahih ba ini. Huruf sahih kalau dia apa? Bagaimana? Disukunkan sebenarnya, gitu kan sebenarnya. Gitu. Nah, maka terjadi bertemu dua sukun, maka bagaimana? Diharakatkan fathah. Nah, liltiqa'u sakinain, karena fathah itu harakat yang paling mudah. Kalau mau kembali itu yasub, itu asalnya apa? Yasbubu kan itu? Yasbubu. Itu asal. Sebelum idgham itu yasbubu. Iya, yasbubu. Nah, yasbubu, ini sababa yasbubu fa'ala yaf'ulu. Itu timbangan. Sababa yasbubu. Karena dia huruf yang sama, maka diidghamkan jadi sabba. Nah, demikian ini. Yasbubu, hurufnya sama, diidghamkan. Nah, bagaimana idghamnya? Ya, ini dimasukin ke sini. Kasih tanda tasydid bahwa itu banyak dua. Bagaimana bacaannya? Nah, terjadi apa? Terjadi dua sukun ini. Sin baris sukun, ba pertama sukun. Tasydid kan? Nggak bisa dibaca. Nah, solusinya apa? Harakat ba pertama itu dhamma dipindahkan kepada sin. Nah, pindah pada sin. Jadilah yasubbu. Ini dia. Nah, yasubbu. Nah, itu asal yasubbu. Apa? Ya, asal yasbubu. Nah, kemudian masuk lanahnya tadi. Nah, masulannya berarti ba kedua sukun. Ya kan sukun. Ba pertama sukun, ba kedua jadi sukun. Bertemu dua sukun. Iya. Bagaimana solusinya? Harus diharakatkan dia. Nah, harakat yang paling ringan adalah fathah dibandingkan dhammah dengan apa? Dengan fathah. Mana lebih ringan? Fathah, maka ya subba. La ya subba. Iya. Tapi kalau dia ini liyasubba tadi apa mansub tidak ada bertemu dua sukun karena dia harus fathah. Ya, fathah maka difathahkan liyasubba. Kalau dia lamu ta'lil. Insyaallah. Baik, ini penjelasan terkait dengan nomor 9 bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin baru bergabung. Tayasubba bagaimana proses perubahan harakat yang menjadi fathah. Dijelaskan oleh Ustaz ya, seperti yang tadi kita simak bersama. Jazakallah khair. Baik, masih kita berikan kesempatan, masih ada dua nomor ya. Silakan di 021 823 6543. Bagi para pendengar yang lain, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah, baru bisa masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wa iyyakallah. Naam. As-sani'a 'asyara. Naam. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلى معاد محرم. نعم. رواه البخاري. نعم. طيب. نعم. معنى itu لا apa؟ لا تسافر. لا تسافر. مجزوم. تاند جزمnya apa؟ السكون. السكون. Tapi kalau dibaca Tusafir. Kenapa baca kasrah? Nah, bertemu dua sukun, maka di bacanya dikasrahkan. Nah. La tusafir al-mar'atu. Nah. Tapi bukan berarti fi'il itu majrur, enggak ada fi'il majrur. Ya, fi'il itu marfu, kalau marfu, mansub, kalau mansub majzum ya. Iya, di sini majzum tanda jazm sukun. Nah. Tapi mana fa'ilnya? Al-mar'atu. Al-mar'atu. Kemudian salasa jadi apa? Itu namanya dzaraf. Dzaraf. Dari dharab. Mana tahu ada itu dzaraf di situ? Sesudahnya Ustaz ayam. Mudhaf ilainya dzaraf. Maka salah satu dzaraf iya. Mansub. Baik. Coba terjemahkan. Dari Ibnu Umar sallallahu meridainya keduanya berkata bahwa sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kenapa keduanya berkata? Siapa berkata?" Enggak, maksudnya semoga Allah meridhoi keduanya. Iya. Nah, terus. Nah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. "Janganlah wanita itu pergi safar, berarti dia pergi ya. Kalau pergi bisa jadi ya ta. Janganlah umum, wanita, ya. Janganlah wanita itu safar. Safar. Safar itu apa? Pergian jauh ya. Nah. Iya. Selama 3 hari kecuali iya. bersama mahram. Selama mahram. Iya, ya, itulah syariat kita. Nah. Tapi pertanyaan saya adalah zi ini sebagai apa di sini ini? Mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Mudhaf jamaah betul mudhaf ilai. Tanda jarnya apa? Al-ya. Al-ya. Kenapa? Lianna min asmail khamsa. Asmail khamsa. Kemudian jadi mudhaf lagi. Nah, mahramin mudhaf ilaih. Baik, mungkin rampungkan aja lah terakhir ini. Nah, baik. Al-13. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna jarun jarahu an yaghriza yaghriza khashabahu fi jidarihi. Fi jidarihi. Muttafaqun. Muttafaqun alaihi. Baik, jadi la yamna ya. Nah. Nah, la yamna jarun sebagai apa? Sebagai fa'il. Jarahu sebagai maf'ul. Maf'ul bih. Iya. Maf'ul bih. An yaghriza mansub dengan apa? Dengan fathah. Fathah. Ya. Mansub dengan an ya. Tanasabnya fathah. Sebagai masdar mu'awwal. Baik, ya mana fa'il yaghriza ini? Khosh. Domir fa'ilnya apa? Domir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Taib. Khashabahu? Khashabah? Khashabah sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib. Bisa terjemahkan hadis ini? Baru ini Ustaz masih agak asing. Memang jarang ini diungkapkan. Nah, ini. Ya, Pak, tapi Masya Allah hadis ini luar biasa. Ini urusan masalah bertetangga. Termasuk juga masalah bertetangga. Dan juga harus toleransi kepada sama bertetangga ini. Perhatikan ajaran akhlak Nabi. Nabi mengajarkan akhlak ini. Iya. Tapi apa kata Rasulullah? Janganlah seorang tetangga melarang tetangga lainnya untuk tetangganya. Melarang iya. tetangganya. Jangan tetangga lainnya. Nah, tetangganya. Ha itu kembali ke mana? Jarahu ha kembali pada jarun kan? Nah. Iya. Tetangganya. Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya. Melarang tetangganya. Atau melarang atau mencegah ya. Nah. Bisa mencegah, bisa melarang. Baik. Nah. Apa Ustaz yang riza? Riza itu yada meletakkan. Oh, meletakkan. Iya. Janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya meletakkan apa? Khashabahu. Mana khasyab? Kayu. Kayu. Nah, fi jidari. Di tembok. Di temboknya. Masya Allah. Mungkin tetangga butuh dia naruh ada kayu, mungkin enggak ada tempat, taruhnya di atau senderin di tembok ya rumah tetangga. Maka tetangga itu tidak baik kalau dilarang. Artinya bolehkanlah kasih dia untuk naruh kayunya di situ. Ini ya, sepanjang tidak mengganggu, sepanjang tidak membahayakan. Ini masalah apa, hak tetangga ya. Masalah ya, diajarkan Islam ini kepada apa? Untuk kebersamaan. Ya, kebersamaan dalam tetangga. Artinya saling menghormatin, saling menolong, saling membantu, subhanallah. Iya, ya, jangan menjadi orang yang sombong. Enggak mau ada sedikit aja meletakkan sesuatu di tempatnya lalu dilarang, lalu di apa? Enggak mau, itu tidak baik ya. Perhatikan Nabi alaihi salam mengajarkan sampai demikian. Nah. Jadi iya, ada kayu meritor di mana susahnya? Ini ada sedikit barangkali di rumah tetangga, ya sebelahnya, di belakang itu bisa taruh, barangkali taruh di apa, senderin kayu di situ. Nah, maka ya berilah untuk taruh di situ. Kalau itu tidak apa, membahayakan dan tidak mau, ya dan seterusnya. Tapi tentu itu bukan kajian kita. Nanti silakan nanti para ustaz yang mengkaji. Ya, terkait dengan akhlak, masya Allah. Ini salah Ustaz. Nah, ini untuk fi'il amar, untuk fi'il ajwab qala yaqulu. Ketika dia untuk domir anta itu tidak ada wawunya kan Ustaz ya? Domir anta. Naam. Qul ya. Naam. Ketika dia musanna sama jamak, musanna sama jamak, dia wawunya muncul lagi. Oh iya, betul. Qula. Qul, qula, qulu. Wawnya muncul lagi. Kenapa muncul lagi? Tidak ada yang menghalangi, mengharuskan waw itu dibuang. Nah. Iya kan? Kalau dia mukhatab, kul. Kenapa dia dibuang? Karena bertemu dua sukun. Nah. Iya kan? Bertemu dua sukun. Iya. Begitu juga buat buat yang tadi, lanahiyah sama ya, Ustaz ya? Hah? Untuk lanahiyah iya, juga sama ya? Ustaz? Sama. Nah. La, la takul, kan gitu. Nah. La yakul. Kalau jadi orang, la yakula. Ya, karena tidak ada yang mengharuskan dia dibuang. Karena kan gini. Apa? Sebelum masuk la, yakulun. Nah. Yakulun. Yaku. Yakuluna, kan? Nah. Nah. Mereka berkata. Lalu kita katakan, jangan mereka ngomong. Nah. Nah. Apa yang dibuang sini? Nunnya dibuang. Tanda jazam kan hasbun nun. Kena as min afal khamsah. Nah, iya kan? Waw ini enggak perlu dibuang. Enggak ada yang menyebabkan dibuang. Ini sukun, ini aslinya doma. Aslinya ini, iya. Berbeda dengan yakulu. Yakulu. Nah, maksudlah, tentu ini sukun. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Ini sukun, ini sukun. Maka ini dibuang. Jadi, yakul. La yakul. Nah, itu dia. Kalau sini tidak ada. Ya. Sama dengan kul, kuli. Ya kan? Kalau mukhatabah, kuli. Wawnya ada. Kuli. Oh iya, bukan kuli. Ada. Aduh. Kalau kuli nanti jadi apa itu? Enggak, Ustaz. Tapi kalau di buku ini tidak ada waw untuk mu'annas, Ustaz. Untuk anti. Mukhatabah. Ada. Ada? Ada. Oh, berarti. Ya, kuli. Hah? Ini ada lihat di buku ini, wawnya dibuang, Ustaz. Betul. Coba perhatikan bagus, baik-baik. Nah. Ini kuli. Nah. Bukan kuli. Nah. Iya, kuli nanti kuli tinta, kuli tukang panggul. Nah. Ini kuli. Kenapa? Apa yang menyebabkan wawnya dibuang? Tidak ada. Lam ini kasrah. Iya kan? Nah. Yang dibuang itu hanya nun di sini, hasbun nun. Nah. Karena dia apa? Hah? Karena bersama dengan ya mukhatabah, kan iya kan? Nah. Karena asalnya apa nih? Fi'il amar berhasil pada fi'il mudhari. Itu diingat. Nah. Iya. Kita kembali fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari-nya? Takulina. Kan anti kan? Ya, ini kan anti. Takulina. Nah. Kan itu dia. Nah. Nah. Bagaimana proses pembuat amarnya? Adi buang halus kudoro'a. Nah. Afwan ini saya. Takulina. Ini doma ya. Nah. Buang huruf mudhari-nya. Nah. Iya kan? Kemudian buang huruf nun. Hasbun nun. Oh. Nah, karena ada ya mukhatabah. Jadi tulisnya apa? Begini. Iya, udah. Selesai, udah. Kuli. Oh, jadi tetap ada ya, Sen? Ya, ada. Wawnya tidak boleh dibuang, toh. Iya kan? Karena di sini di buku dibuang. Ada dibuang. Nah, berarti itu salah. Salah. Iya, salah. Mungkin salah cetak barangkali, atau pengarangnya bisa jadi dia lupa. Bisa jadi. Ya, namanya manusia. Iya. Lalu untuk membedakan di sini ada fi'il qala yatulu, seperti kan ajwab ya Ustaz. Ajwab, bukan ternyata seperti ajwabnya. Artinya dari wazan yang berbeda, membedakannya gimana ya Ustaz? Maksudnya? Apa namanya? Di sini. Oh ya, berarti sama untuk anti juga tuli juga ya Ustaz ya. Iya, kuli ya. Tuli, qala yatulu. Qala yaqulu. Ini tola. Tola tapi artinya untuk kalau qala yaqulu dari wajan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qala yatulu panjang tinggi. Fa'ala sama aja fa'ala yaf'ulu. Oh, bukan dari fa'ula yaf'ulu. Fa'ula betul. Fa'ula yaf'ulu. Iya. Qala yatulu fa'ula yaf'ulu sama aja. Nah, jadi untuk membedakannya harus dari kamu sih Ustaz ya. Kenapa? Membedakan wazannya itu kan kalau kelihatan dari fi'il padinya kan sama ya Ustaz. Bagaimana membedakan wazan antara satu dengan yang lainnya gimana? Ya, ini kembali pada ilmu sharaf. Nah. Yang kedua kembali pada kamus mu'jam. Iya, di situ akan diketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, masyaallah. Ya, sudah selesai ya? Entah hasil. Ya, entah. Kita cukupkan pertemuan kita ini, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan ini. Ya. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah yang menutup pertanyaan jawaban ini sebagai atau menuntaskan pertanyaan yang terdapat di latihan 1 terkait dengan lanahi di halaman 108. Dan di penghujung kajian ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku-buku nahwu yang disebutkan macam-macam masdar, Ustaz. Ada masdar mimim, masdar kemudian masdar sinai, masdar marrah, ya, dan hay'ah. Apa perbedaan masdar-masdar tersebut, Ustaz? Kayaknya butuh majelis tertentu ya. Tapi mungkin secara sekilas saja. Iya. Ada masdar sharih, itu masdar asli. Iya, ini kembali pada ilmu sharaf ya. Bentuk ketiga daripada perubahan kata. Nah, nasara yang suruh nasran itu masdar sharih. Nanti ada masdar mimi, masdar yang diawali dengan mim bermakna masdar sharih. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan. Ya. Maktal itu adalah di situ ada masdar mimi kerana diawali oleh mim, maknanya sama adalah masdar asli di mana qatal. Nah, li maktali ay li qatli, maknanya sama. Iya. Nanti ada masdar sinai. Masdar sinai itu masdar yang ditambah ziyadah ya tasydid, ya musyaddadah serta ta marbutah. Nah, ta marbutah, nah dia mengandung makna kata yang disifati tersebut, kata yang dimasukkan oleh ya musyaddadah, ya tasydid serta ta marbutah. Nah, itu bisa asalnya isim masdar, ya. Ada bisa apa? Asalnya isim mustaq, bisa juga isim jamid, ya. Nah, apa contohnya? Insan al-insaniyah. Nah, insan itu kan isim jamid, manusia. Yang masuk ya tasydid serta ta marbutah insaniyah, kemanusiaan artinya. Nah, itu jadi apa? Nah, jadilah dia masdar sinai namanya. Sinai. Masdar sinai. Ya, insaniyah. Ya. Ya, mengandung makna kata itu sendiri. Nah. Kemudian masdar apa? Ya, masdar marrah itu masdar menunjukkan apa? Menunjukkan sekali perbuatan. Itu timbangan fa'la. Ya. Fa'la yaitu apa? Bentuk kata itu fa'la. Ya, seperti daraba yaitu darban, darbah. Darbah berarti apa? Sekali pukul. Nah, jalsah sekali duduk. Nah, syarbah sekali minum, akalah. Iya, aklah sekali makan. Jar'ah, ya, sekali teguk. Nah, itu katakan masdar marrah, ya. Masdar hay'ah timbangan fi'lah. Ya. Hay'ah itu apa? Keadaan, ya. Kemudian jelsah, itu tentang keadaan duduk. Jelsatul amir. Nah, jelsatul amir, keadaan duduknya si penguasa. Seperti apa sih duduknya? Apakah melonjor, bersilah, dan sebagainya? Itu jelsah. Nah, itu katakan masdar hai'ah. Ya, nanti silakan coba kembali kepada kitab tafsir. Banyak insya Allah ada kitab tafsir. Ya, atau ada kitab yang cukup bagus, simple ya. Itu kitab tasrif, kitab saraf, yaitu kitab silsilah. Silsilah yang dipakai di Livyah itu. Di Livyah itu ada pada jilid yang keempat, jilid terakhir. Ya. Karena saraf itu dimulai jilid dua, termasuk nahu juga jilid dua, jilid tiga, jilid empat. Nah, ada kitab nahunya, ada kitab sarafnya. Itu di jilid yang keempat itu. Masalah masdar mimi, masdar sinai, masdar hai'a dan sebagainya. Nah, kalau coba lihat buku itu. Ya, mungkin ada kenalan anak Livyah kan. Ya. Insyaallah. Ya. Mungkin itu secara global aja. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Kalau jumlah dimulai dengan huruf, Ustaz. Misalnya huruf jar, apakah dia jumlah ismi atau fi'liyah? Oh iya, tergantung lihat secara keseluruhannya. Enam. Iya. Dia secara keseluruhannya, ya belum tentu jumlah fi'liyah, belum tentu juga jumlah ismiyah. Umpamanya fil ma'had, fil ghurfati auladun, yaitu jumlah ismiyah, karena tidak ada fi'il. Ya, jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Auladun, khabar muqaddam. Kemudian apa? Mubtada'nya diakhirkan. Amam al-fasli sayyaratun, ya kan gitu. Ini jumlah ismiyah. Ya. Ya, dia tergantung apa? Lihat, ya. Ya, kalau kita bikin kalimat fil mal'abi fil ghurfati yanamu tullab. Fil ghurfati yanamu tullab. Ya, ini jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Asal kalimat yanamu tullabu fil ghurfati. Nah, tapi dulukan jar majurnya itu boleh. Ya, sibul jumlah boleh letakkan di awal, boleh letakkan di akhir. Biasanya maksudnya apa? Letakkan di awal karena ada penekanan di situ. Ya, fil ghurfati yanamu tullab. Ya, di kamar para siswa tidur, ya. Ada penekan di situ, penekan adalah tempat, ya. Maka dulukan, ya. Tapi itu jumlah fi'liyah, karena enggak ada jumlah ismiyah di situ, tidak ada mubtada. Yang ada itu apa? Fil ghurfati yanamu tullab, yanamu fi'il, tullabu fa'il, ya. Jadi tidak mesti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, tergantung dilihat secara keseluruhannya. Nah, sama juga isim isfham kan, yang diawali oleh ismiyah. Apakah dia jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Tergantung. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Iya. Nah, itu perlu apa? Iya, perlu isim isfham ya. Iya, itu perlu dikaji, iya. Iya. Contohnya man yaqra. Nah. Man yaqra itu jumlah fi'il ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Man itu mubtada, yaqra itu apa? Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Khabar. Ya. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa yang bertanya terkait dengan pertanyaan tadi, barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khairul jazaa atas keikutsertaan antum dalam kajian ini. Mohon Allah SWT memudahkan bagi antum untuk mengikuti pelajaran baik ini. Baik, lagi-lagi saya katakan, coba diulang-ulang ya. Ini alhamdulillah ini banyak sekali tadi. Contoh berapa sampai 13 ya. Rata-rata ini adalah fiilnya ghaib. Ya. Fiil ghaib untuk orang yang ketiga dimasuki oleh la nahya. Ya. Jadi kenapa banyak contoh di sini? Supaya orang belajar mungkin dia tahu bahwa la nahya itu masuk pada fiil mukhatab kan itu. Nah, dikira hanya masuk pada mukhatab. Ternyata tidak, masuk juga pada fiil ghaib. Maka di sini banyak sekali contoh fi'il yang fa'ilnya gaib itu orang ketiga. Baik, wallahu a'lam, kita tutup kajian kita. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.